Pelajaran 20 ya. Kita masuk pelajaran 20 Al-Isra. Bisa dimulai? Bisa. Misalnya barangkali ada telepon masuk atau baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Waalaikumsalam. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak lupa tanpa bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah ya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kekuatan ya kenikmatan yang masih bisa kita pergunakan di dalamnya. Kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberikan kemudahan-kemudahan diberikan bantuan dari Allah SWT untuk tetap di atas hidayah, tetap di atas thalabul ilmi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada malam Rabu ya, kita kembali belajar membahas kitab salah satu kitab dari kitab-kitab dulu, kitab-kitab bahasa Arab yang cukup penting. Ya karena di dalamnya diajarkan tentang dasar-dasar ya, tentang dasar-dasar dan juga tentang pemahaman-pemahaman atau hukum-hukum dan juga kaidah-kaidah agar kita bisa mampu dalam mengucapkan bahasa Arab. Karena ada hikmah yang sangat besar ketika Allah SWT berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya, tentu sebagaimana Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, belajarlah, ya kan? Annahu bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Itu semua tidak bisa terwujud kalau kita tidak tahu ilmu bahasa Arab, ya. itu semua tidak bisa terwujud kalau kita tidak mengetahui dan belajar bahasa Arab. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kemarin sudah masuk pelajaran yang ke-20, bab yang ke-20 atau ad-darsul ashrun. Ya, baru mukadimah. Kita akan ulang lagi. Kita melanjutkan mudah-mudahan demi selembar demi selembar kita bisa menamatkan jilid satu ini ya. Baik, ad-darsul ashrun kita baca dulu bersama untuk biasa ya, karena memang thariqahnya seperti itu. Karena memang buku ini bukan seperti buku-buku yang lainnya dalam arti seperti pembahasan matan gitu ya. Tetapi di sini katakanlah menyeluruh gitu ya. Diupayakan bagaimana kita menempuh atau mempelajarinya itu ya serba lengkap, all in one lah gitu ya. Jadi dari nahunya ya ada, dari sorofnya ya ada, kemudian dari apa namanya istilahnya ekspresi, ta'bir ya, kemudian juga maka dikemas oleh penulis itu bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya dengan percakapan. Dari situ penulis memberikan apa namanya poin-poin tentang yang akan dibahas gitu ya, tentang yang akan dibahas. Pada pelajaran ke-20 ini masih hampir sama dengan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang adad wal ma'dud. Tentang adad wal ma'dud, jadi bilangan dan jumlahnya. Hanya di halaman di pelajaran yang ke-20 ini ma'dudnya itu ganti ya, atau yang satunya yang kemarin itu adalah muzakkar, maka yang sekarang ini mu'anas. Sekarang mu'anas yang perempuan. Tayyib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ad-darsul 20. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini wal yabani. Naam. Fi fasina khamsu talibatin minas sini. Wa arba'u talibatin minal yabani. Wa samani talibatin min Indonesia. Ya. Wa fi faslina salatu talibatin minal hindi. Kedengaran salah satu ya, barangkali anda salah dengar gitu. Ini bukan salah satu tapi salasu talibatin al-hindi. Kita lanjutkan wasitu talibatin minal filibini. Wasab'u talibatin min Turkiya. Kam ukhtan laki ya Layla. Li salatu akhawatin. Wa kam akhan laki. Ya. Li khamsatu ikhwatin. Laki salatu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, wa kam akhan wa ukhtan laki. Li arba'atu ikhwatin. Wa arba'u akhawatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu ikhwatin. Wa samani akhawatin. Baik. Di percakapan ini itu sudah disampaikan ya, yang untuk ma'dudnya muzakkar, maka di sini digabung supaya kita bisa membedakan kalau yang muzakkar seperti itu ya, menegaskan kembali sebenarnya pelajaran yang sebelumnya itu diulang lagi di sini, kemudian dipadukan dengan yang ma'dudnya mu'annas, yang ma'dudnya mu'annas ya, jangan lupa itu. Kemarin juga kan kita sudah sampaikan bahwasanya adad wal ma'dud dari mulai 3 sampai ke 10 itu semuanya dihafal ya. Artinya polanya itu adalah pola yang sudah baku gitu ya, sudah baku. Tayyib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Diulang lagi coba dari akhi satu orang, satu pembicara di situ ya, satu figur yang ada dalam bukunya. Tafadhol. Ya Salma, afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Bagus. Lanjut. Nah, fi faslina khamsu talibatin minasini wa arba'u talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia. Samani kayaknya ada yang panjang di salah satunya ya. Dibaca tuh samani. Samani. Ah. Talibatin min Indonesia. Ya, betul. Selanjutnya bisa dicoba? Belum. Belum, coba antum berikutnya aja, enggak apa-apa. Wafisna salatu talibatin min al-Hindi. Iya. Wa talibatin min al-Filipina. Iya. Ya, kata Al-Filipin tadi kurang ditekan di huruf ba-nya yang dapat rasid jadi situ. Rasid tu talibatin minal Filipini. Minal Filipini ya. Ba-nya ada tasidnya. Labas. Rasid tu talibatin minal Filipini. Dilanjutkan lagi. Taib. Bagus. Terus. Selanjutnya antum. Akhwatin li salasu akhwatin. Nah ya. Kemudian bisa fadal atau mau akhon. Laki. Iya. Wakam akhon laki. Terus li khamsatu ikhwatin. Ikhwatin. Ya, ahsanta. Li khamsatu ikhwatin. Selanjutnya baik, bagus sekali. Selanjutnya. Iya, ahsanta. Selanjutnya. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Mumtaz. Terakhir. Li jamilatu tun. Li jamilatun ismuha Khadijatu. Khadijatu, ya. Laha tamaniyatu ikhwatin wa tamani akhwatin. Iya, laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Baik. Alhamdulillah kita terus berlatih ya, karena itu tadi bahwasanya kata-kata yang digunakan atau kata-kata yang dipakainya itu adalah kata-kata yang harus kita selalu mengucapkannya ya, karena bisa supaya kita bisa membaca dengan benar, dengan baik dan benar. Dan di situ sudah ada harokat-harokat bantu, tinggal kita melengkapinya ya, melengkapinya dengan tadi dengan cara membaca bersama, maka harokat-harokat yang kita belum tahu atau ragu kita tambahi di situ. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada kata-kata yang susah enggak di situ nampaknya? Jadi ini kisahnya cerita percakapan antara dua orang wanita, dua orang perempuan ya. Dua orang perempuan, satu bernama Laila dan satu bernama Salma. Maka antum jangan kaget ketika tadi khitabnya itu yang biasanya kak, kalau kak itu kan ini ya mudzakkar kan gitu. Seperti kam akhon laka itu kan kalau yang diajak bicaranya mudzakkar laki-laki, tapi karena di sini muannats semua, tentu khitabnya berbeda. Kam akhon laki, kam ukhtan laki gitu ya, kayak tadi seperti itu. Afifas liki gitu ya. Jadi disesuaikan gitu. Ada kata-kata yang susah? Kalau kemarin sebenarnya sudah kita terjemahkan, barangkali ada yang lupa lagi. Contoh misalkan mamana misalkan di sini enggak ada kata-kata yang sulit ya. Nampaknya ini semuanya sudah mudah semua ini. Ya. Kalau misalkan arba'u talibatin, apa artinya? Arba'u talibatin. Arba'u. Empat pelajar putri, ya gitu ya. Pelajar putri di sini kita baca misalkan bersama ya, adad ma'dud yang menunjukkan muannas ya. Contoh, khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Iya. Lagi, baca bersama, arba'u talibatin. Arba'u talibatin. Ya. Samani talibatin. Samani. Salasu talibatin. Salatu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Salasu akhawatin. Salasu akhawatin. Iya. Kemudian lagi misalnya di sini arba'u akhawatin. Arba'u akhawatin. Iya, samani akhawatin. Samani akhawatin. Iya, kalau misalkan di sini termasuk adat madud muannas bukan nih? Khamsatu ikhwatin. Termasuk tidak? Bukan. Nah, ya. Khamsatu ikhwatin dia adat madud untuk mudzakkar. Nah, ya itu maksudnya kita tidak baca bersama karena tadi bukan termasuk khamsatu ikhwatin tidak termasuk ya kan, kemudian arba'atu ikhwatin tidak termasuk, terakhir samaniyatu ikhwatin tidak termasuk. Tapi mudah-mudahan walaupun sekali-kali kita enggak bahas terjemahannya satu persatu ya, mudah-mudahan ini antum insyaallah mampu, insyaallah ya ana yakin karena ini sebenarnya kata-kata mudah ya. Coba aja cari. Tidak ada yang susah insyaallah ya. Tidak ada yang susah. Baik. Sekarang kita masuk ke tamarin. Latihan-latihan. Untuk memperkuat lagi pemahaman kita tentang adat wal ma'dud untuk yang jenis mu'annas. Untuk yang mu'annas. Ikra' waktub. Ya, ikra' waktub. Baca dan tulislah. Di sini kita akan membaca adat wal ma'dud untuk mu'anas dari 3 sampai 10 ya. Dari 3 sampai 10. Ya. Ceritanya untuk adat al-adad wal ma'dud lil mu'annas. Ya gitu ya. Al-adad wal ma'dud lil mu'annas. Baik. Antum bisa mengingat-ingat kembali kaidah-kaidahnya ya dari situ. Yang paling gampang adalah misalkan mudhaf wa mudhafun ilaih ya gitu ya. Kemudian ma'dudnya jamak, jamak taksir atau jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim. Ya, kemudian adat dan ma'dudnya itu hukumnya berlawanan ya, berlawanan. Yang kalau misalkan ma'dudnya yang diajak yang dihitungnya ini adalah mu'annas, maka adatnya mudzakkar gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Baik, dari sebelah atau dari terakhir tadi siapa menerjemahkan atau membaca terakhir siapa tadi? Sekarang giliran antum ya, tafadhol. Satu orang satu. Kalau di sini yang 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, silakan. Satu-satu ya. Ahsanta. Bagus. Lanjut. Khamsu talibatin ya. Teruskan. Iya, ahsanta. Sittu talibatin. Terus? Ya, sab'u talibatin. Yang 8. Bagus. 9. Tis'u talibatin. 10. Iya, 'ashru talibatin. Ini hafal ya insyaallah ya. Itu tinggal diperhatikan saja bahwa kalau adat untuk yang mudzakkar kemarin, kalau adat untuk yang kemarin mudzakkar, bedanya apa dengan yang sekarang muannas? Yang adatnya ya, bilangannya. Kalau yang kemarin adatnya itu ada ta marbutahnya, ya ada ta marbutahnya. Nah, kemudian ketika yang muannas ini tidak ada ta marbutahnya karena tadi hukumnya berlawanan, berlawanan ya gitu ya. Silang gitu ya, silang antara bilangan dengan yang di jumlahnya itu berbentuk terbalik ya, berbanding terbalik ya, nggak bisa iya, artinya kaidah gitu ya, kaidah mana semua nggak mungkin terjadi. Kemudian juga kalau misalkan untuk yang benda selain orang ya, ketika dia dibentuk dari mulai dari jumlah 3 sampai 10, maka ketika dibentuk menjadi jamak gitu ya, lihat ke mufradnya. Lihat ke mufradnya. Kalau mufradnya dia itu mudzakkar, maka adatnya muannas. Kalau ketika dia mufradnya adalah muannas, ya maka adatnya mudzakkar. Nah. Baik, kita akan sedikit acak ya. Masih ma'dudnya talibat ya, talibat. Coba misalkan antum bagaimana kalau bahasa Indonesianya 7 pelajar putri. Bahasa Arabnya apa? Ya, sab'u talibatin. Antum akhi misalkan kalau 10 pelajar putri, bahasa Arabnya? Ya, ashru talibatin. Ashru talibatin. Kalau antum akhi misalkan 6 pelajar putri, sittu talibatin. Antum akhi kalau misalkan 8 pelajar putri, samani, ya, samani, ya. Di situ ketika yang antum 8 itu barangkali ragu bacanya gitu ya. Ini samani gitu ya. Bukan samaniu, tapi samani. Samani talibatin. Talibatin. Nah, ini juga tadi seperti anak katakan harus hafal ya. Jadi salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, ya. Kemudian sab'u talibatin, samani talibatin, tis'u talibatin, ashru talibatin. Iya. Sekarang kita murojaah untuk yang semuanya. Kalau ini mudzakkar, mu'anas ya. Kita coba sama-sama masih pelajar yang jadikan madunya masih pelajar. Tetapi kita acak dengan yang mudzakkarnya. Mu'anas sama mudzakkar kita gabung supaya tidak terbalik-balik gitu ya. Gitu. Anumahi misalnya. Kalau misalkan 7 pelajar putra, bahasa Arabnya apa? Kalau yang putra sekarang, ya. Kan ada yang to, ada yang tulab. Ini kan pelajaran pekan kemarin nih. Nah, ada yang tulab, ya gitu ya. Tinggal ini adatnya sebutkan ya. Adatnya itu berbeda dengan yang mu'anas. Kalau yang mu'anasnya to libat, gitu ya. Oh, libat. Nah ini sekarang tinggal di bolak balik, ya dirubah gitu ya, di berganti. Sekarang kalau misalkan 7 pelajar putra, bahasa Arabnya kembali lagi tadi 7. Sab'atu tullabin. Sab'atu tullabin, ya itu ya. Sab'atu tullabin. Kalau 7 pelajar putri, sekarang sama nanti dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu laki-laki sab'atu. Nah, kalau yang 7 pelajar putri ini sab'u talibatin. Ya, sab'u talibatin. Antum ahi, kalau misalkan 4 pelajar putra. Iya. Arba'atu tullabin. Iya, arba'atu tullabin ya. Arba'atu tullabin. 4 pelajar putri. Iya, arba'u talibatin. Kemudian kalau misalkan 3 pelajar putra. Salah satu tullabin. Kalau 3 pelajar putri? Salah putri. Iya, putri. Salah satu. Talibatin. Iya, salah satu talibatin. Sama-sama bilangannya 3-3 tetapi berubah ininya bunyinya ya. Berubah. Ya kalau misalkan mau dihafalin dengan cara gini habis waktunya sebenarnya. Iya. Iya. Artinya dikocrok-kocrok gitu. Mungkin ketika satu pertemuan dia langsung hafal ya. Tapi habis waktunya kan gitu ya. Latihan-latihan yang lainnya itu nanti jadi tertunda kan gitu ya. Makanya di sini adalah kita menghafalnya. Jadi mungkin sambil gendong anak misalkan di rumah gitu ya. Hafalkan. Sebab apa? Bilangan 3 sampai 10 ini ya ibaratnya memiliki hukum khusus gitu ya. Memiliki hukum yang khusus. Kalau antum sanggup dari 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya gitu ya. Talibun wahidun, taliban isnani, salah satu tulabin, arba'atu tulabin gitu. Mungkin enggak langsung cepat. Ya, pelan-pelan dulu lah gitu ya. Gitu. Talibun wahidun, talibani isnani, salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, terus gitu ya. Nah, telaten. Atau kita sabar menghafalkannya ya. Itu karena kunci. Ya, kalau pengen cepat ya bukunya dibakar, masukin ke teh, minum. Ya, itu suatu hal yang tidak mungkin ya. Taibifan fiddin rahimani wa rahimakumullah. kita akan masuk ke tamrin 2. Di situ juga praktek. Praktek dari penggunaan ini, al-adad wal-ma'dud, yang mu'anas maupun yang muzakar. Karena di sini ada gabungan dengan yang sebelumnya, dengan yang muzakarnya ya. Baik, nomor 1 sampai mana tadi? Berarti antum nanti apa namanya, yang sebelahnya menerjemahkan ya. Yang sebelahnya menerjemahkan. Tapi nanti ya enggak apa-apa deh. Sok tafadhol nomor 1. Fi baituna. Bentar. Ketika ada huruf fi, maka isim yang di depannya itu terpengaruh dengan huruf fi menjadi majrur. Fi bai harokatnya, terutama harokatnya itu tadi. Fi bai, bukan fi baituna, fi bai. Nah, begitu. Fi baitina. Fi baitina. Ghurafin. Iya, salasu ghurafin. Fi baitina salasu ghurafin. Anda perhatikan itu kata ghuraf, sepintas dia muzakkar, sepintas ya. Pintas. Salasu ghuraf. Apa arti ghuraf? Ghuraf ini mufradnya adalah ghurfa. Ghurfatun. Mufrad, mimfa ini singkatan ya, mufrad gitu. Kalau jamak itu biasanya begini, apa namanya, singkatnya jim, jamak. Di kamus itu seperti itu biasanya, jim gitu. Atau mimfa itu mufrad. Ghurfatun ini adalah mufradnya, jamaknya ghuraf. Nah, sepintas kalau dilihat dari kata yang ini, salah satu ghurafin, ini kan mudzakkar. Kenapa nggak di sini salah satu? Misalkan ya, ini penilaian pertama gitu ya, penilaian sementara begitu. Kenapa nggak salah satu? Nah, ternyata ketika dirunut bahwasanya huruf ini mufradnya muannas perempuan. Nah, maka adatnya ya adalah berbanding terbalik. Nah, gitu ya, berlawanan ketika dia dihitung dari 3 sampai 10, maka menggunakan adatnya itu yang muzakkar. Salah satu ini adatnya muzakkar ini. Ya, kalau salah satu adatnya namanya muannas. Muannas, karena tak mampu itu menunjukkan muannas. Jadi jangan lihat hukumnya. Kalau hukumnya ghurafin ini adalah muannas, makanya kata tadi bisa enggak misalkan muannas dengan muannas. Kalau dalam kata benda yang bukan orang, memang ini terjadi. Tetapi tadi hukumnya jangan lihat ke jamaknya, tapi lihat ketika mufradnya. Nah, lihat mufradnya. Lain kalau misalkan manusia. Kalau manusia ya, dari mulai mufrad, musana sampai jamak enggak akan berubah. Itu yang laki-laki tetap laki-laki kan gitu ya. Tapi kalau untuk yang benda mati itu dari mufrad ke jamak itu berubah. Mufrad ya, baik yang laki-laki ataupun yang wanita atau yang perempuan, muzakkar ataupun yang muannas, ketika dijamakkan tuh muannas semua. Kalau yang benda mati. Kalau yang benda mati gitu ya. Jadi ini maksud ana salah satu ghurafin, ya ini ghurafin itu mufradnya ghurfah. Ghurfah, maka bilangannya pakai salasu. Ya, pakai salasu. Artinya apa sih? Fi baitina salasu ghurafin. Dalam rumah kami terdapat 3 ruangan. Ya, bagus. Dalam rumah kami terdapat 3 kamar, 3 ruangan. Sama saja. Ahsantan. Sekarang antum nomor 2, dibaca bahasa Arabnya. Fil jami'ati asru kafilatin. Fil jami'ati asru hafilatin. Terjemahannya apa? Ya, di dalam uni atau di universitas tersebut terdapat 10 bis sekolah gitu ya. Hafilat itu bisa bis umum atau bis kota atau bis sekolah. Sama aja dipukul rata gitu ya. Hafilat itu jelas itu. Udah kelihatan itu jelas muannas. Apa tandanya? Tatanis atau ada alif dan ta. Nah, itu menunjukkan jamak muannas salim adalah ditambah dengan alif dan ta maftuha dari mufradnya, ya dari mufradnya. Tetapi kalau muannas itu ta marbutuhnya dihilangkan dulu, dihilangkan ta marbutuhnya, tambahkan alif dan ta maftuha. Nah, ini menunjukkan jelas muannas ini. Gitu ya. Apalagi mufradnya muannas, mufradnya gitu ya. Baik, nomor 3 tafadhol. Dari saat ini Tamam. Ya, mudarrisatin. Ahsan, bagus sekali. Fi hadhil madrasati thamani mudarrisatin. Apa artinya? Nomor 3, antum bisa ahi? Atau itu dulu, loncat dulu ya. Coba, enggak apa-apa, nomor 3. Ahi, bisa? Fi hadhil madrasati? Belum. Dicoba menerjemahkan. Fi hadhil madrasah, ha? Apa artinya fi hadhil madrasah? Di dalam sekolah ini ada sama ni mudarrisatin. Bukan, kalau pelajar tulab apa talibat, kalau mudarrisat itu justru yang ngajar pelajar itu ibu guru. Nah, jadi pengajar wanita, pengajar perempuan, maksudnya ibu guru. Ya di sekolah ini ada 8 ibu guru lah gitu ya. Ada 8 pengajar putri, pengajar perempuan. Baik, berarti antum yang menerjemahkan nomor 4 bisa baca, bisa enggak kira-kira? Nomor 4 ya, bahasa Arabnya. Nah, kira-kira apa nih? Misalkan ada kalimat seperti itu. Diraba ya. Kira-kira ditebak-tebak gitu ya. Memang ada unsur apa namanya mengira-ngira, tetapi ya jangan mengira-ngira yang nggak benar gitu ya. Maksudnya ini mengira-ngira yang benar ini yang nggak ada masalah. Kalau dalam masalah ada nubuwwah itu nausorok itu nebak-nebak nggak masalah ya. Siapa tahu ini bacanya benar kan gitu ya. Asal ada yang bimbing, insya Allah bukan mengundi nasib, bukan kita suatu hal yang diharamkan ya. Tetapi ini suatu hal yang ilmiah ya, ini bukan bacanya begitu ini, nah itu nggak masalah, saling beradu pendapat, beradu argumentasi selama memiliki hujah yang kuat kan gitu ya. Jadi di sini kita supaya melatih gitu ya, supaya berani kan gitu ya, supaya berani membaca kitab gundul kan gitu. Kalau kita nggak berani nanti nggak jadi gitu ya. Kalau salah itu udah biasa, yang justru yang khawatir itu kalau benar terus gitu. Jadi kalau salah itu udah biasa. Nah ini secara apa namanya tulisan kitab gundulnya nggak ada harokatnya kan begitu ya, paling ada tambahan misalkan di sini tasdid. Nah kemudian di situ ada kata kira-kira bacanya apa kan gitu ya, kira-kira. Nah sini jelas Abbas nama orang. Abbas itu nama orang, ini jelas nama orang, ini alam ya. Mulai lisan. Lam sama ha apa kira-kira bacanya? La. Lahu. Nah kemudian yang sin ba'in. Nah ini kan jelas maksudnya adalah adat ma'dud nih pasti. Udah gak jauh-jauh ini lagi ngelatih adat wal ma'dud ya. Jadi kira-kira apa nih? Sab'u. Ini ba nun alif ta. Ini sudah suatu hal yang ada di rumah-rumah kita ini. Bukan bina. Banat, ya banat sih, masa binat. Ya banat, ba nun alif ta itu adalah banat, bukan yang lain ya gitu. Hah? Wah gawat. Iya bukan bini ya, tapi banat. Ini Abbasun lahu sab'u banatin. Ya, mudah. Jadi ini sedang melatih kan, sedang melatih apa namanya ilmu kita atau pandangan kita tentang kata-kata ini dengan bacaan yang benar. Nah, kira-kira terjemahnya apa? Antum asabu apa Abbasun lahu sab'u banat. Abbas sama orang kan? Nama orang. Oh, lahu itu maksudnya dia memiliki. Lahu itu ada dua. Ada li sama huwa ini asalnya. Li tambah huwa di sini. Nah, jadi katanya berubah menjadi lahu. Li artinya kepunyaan. Kepunyaan ya, milik gitu ya. Kalau gua dia maksudnya Abbas dia punya gitu. Abbas dia memiliki. Nah, ya artinya ya. Banat itu anak-anak perempuan, anak-anak perempuan. Oh, Abbas memiliki anak perempuan 7. Sabo itu 7. Iya, kalau iya gitu. Banat itu mufradnya apa? Bintun. banat kan mufradnya bintun, binti, ya binti, binti ada apa namanya sedang di sekolah, misalnya binti, ya. Anak perempuan saya binti itu, bintun, jamaknya banat. Jadi Abbas dia memiliki 7 anak perempuan. Kalau anaknya perempuan semua, abul banat kan gitu ya. Baik, nomor 5. Giliran siapa berarti? Antum bisa? Dicoba ya. Nah, nomor 5 itu. Bagus. Ahsanta. Fi baitina tis'u dajajatin. Nah, bagus ya. Ini mungkin ada kata yang baru sedikit nih ya, mungkin ya. Tapi kalau antum, apa namanya, apa jadi menebak ya, atau mengkait-kaitkan dengan rumpun, karena dalam bahasa itu, bahasa Arab itu ada istilah rumpun-rumpunnya, ada apa namanya, ada bau-baunya, ada kira-kira kesana gitu, nggak jauh-jauh gitu ya, ada kaitannya dengan kata apa. Coba antum bisa insya Allah, fi baitina tis'u dajajatin. Iya, diartin. Di rumah apa, di rumah apa nih, nanya sekurang dikit. Di rumah Fibaitina. Di rumah? Bukan. Di rumah kami. Iya, di rumah kami. Tis'u? Betul. Santa bagus ya. Terdapat. Bukan ada 4, terdapat 9 ekor. Begitu. Ya, jadi Anda tadinya khawatirnya dajajatnya itu apa, padahal dajajatnya itu apa namanya masih satu rumpun dengan dajajah gitu ya. Dajajah kan ayam betina. Nah, ketika jamaknya dajajat. Nah. Ayah, jadi fi baitina tis'u dajajatin. Di rumah kami terdapat 9 ekor ayam betina. Nah, seperti itu. Sekarang antum nomor 6 bahasa Arabnya. Bukan kulai. Ini juga masih ada kaitannya dengan kalau yang mufradnya itu masih satu keluarga lah, satu rumpun ya. Apa kalau kuliyat berarti mufradnya kuliyah aja gitu ya. Kuliyah. Ya, ini mufradnya kulliyatun. Kulliyatun. Ketika jamaknya kulliyat ya, sejenis. Ya. Karena kita bicara tunggal jamak kan gitu ya. Tunggal jamak. Musananya nanti insya Allah di pelajaran yang berikutnya 21 nih, udah masuk mulai yang musana. Ada musana. Oh, sudah lewat bahkan ya. Sudah lewat bahkan yang musana itu sudah pelajaran yang lalu. Jadi, apa namanya? Kuliah itu jamaknya kulliyat. Jadi fil jami'ati khamsu kulliyatin. Terjemahnya tafadhol. Bagus sekali, ahsanta. Di dalam universitas ini terdapat 5 fakultas. Terdapat 5 fakultas. Wah, cukup banyak ya, sampai 14 nomor. Enggak apa-apa. Baik, berikutnya nomor 7. Antum bahasa Arabnya, tafadhol. Masya Allah, mumtaz. Fil mustasya ashru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Terjemahnya hi fil mustasya ashru tabibat. Ada 10 dokter perempuan. Betul. Ada 4 mumarridat. Perawat. Perawat perempuan. Iya. Mumarridat ya, ini orang yang mengurusi orang sakit kan gitu ya. Jadi perawat di rumah sakit ini fil mustasya ashru tabibatin, 10 orang dokter wanita, wa arba'u mumaridat, dan 4 orang perawat putri. Nomor 8, tafadhol. Khalidun lahu salasatun abna'in wa arba'u banatin. Ahsanta, bagus sekali. Khalidun lahu salasatun abna'in wa arba'u banatin. Maknanya, terjemahnya, tafadhol. Ya. Betul. Mumtaz, bagus. Nomor 9. Betul. Iya. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Nah. Antum insyaallah bisa nih. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Kira-kira berapa? Ya, kira-kira artinya apa? Apa artinya li? Li itu berarti saya. Nah, saya punya gitu. Nah, saya punya khamsu ikhwat khamsatu ikhwatin. Khamsatu berapa khamsatu? Khamsatu 5 kan gitu ya, 5. Nah, 5 ikhwatin saudara laki-laki. Wa sittu akhwatin. Kalau situ 6. Situ 6. Akhwatin. Kalau akhwatin saudara laki-laki atau perempuan? Kalau akhwat perempuan, ya perempuan ya. Kalau ikhwah laki-laki, kalau akhwat perempuan. Saya memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Saya bantu langsung bahasa Arabnya aja nomor 10. Ya, nomor 10 di atas itu. Ketemu ada ya? Nah, ini sampai 14 ini. Iya, bahasa Arabnya aja, enggak apa-apa. Asan tabagus. Fi hadzal kitabi asharatu durusin. Terjemahnya? Ya. Asan. 11. Iya. Li arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Iya. A'mam atau ammat ini apa mufradnya? Ammun, ya ammun. Ammun yakni paman dari pihak bapak. Bisa antum tafadhol diterjemahkan li arba'atu atau lana arba'atu a'mam wa khamsu ammatin. Nah, di sini kita apa namanya? Jabarkan, uraikan. A'mam. A'mam ini yang muzakarnya. Kemudian yang ammat adalah yang muanasnya, ini laki-laki, ini perempuan. Ya. Asalnya mufradnya adalah ammun. Ammun. Ini paman dari pihak ayah. Kalau dari pihak ibu khal ya. Nah, ya ini sekedar ingat aja, beda tuh antara ammun sama khalun. Ammun untuk yang laki-lakinya a'mam. Kalau ammat itu adalah bibi. Ya, tante bibi. Ya, dari pihak ayah, dari pihak bapak. Nah, kalau di Indonesianya ammun itu jadi om. Mungkin dari situ, mungkin dari am, dari om. Iya. Baik. Itu tinggal dilihat aja jumlahnya. Kalau misalkan yang a'mam di sini arba'ah, kalau yang ammatnya khamsu. Nah, berarti tinggal mengartikan saja. Jadi berapa kira-kira? Lana arba'atu a'mam. Berapa? Lana. Lana berarti nahnu. Nahnu itu kami, kita. Nah. Selanjutnya mungkin menterjemahkan bisa lana, yaitu nahnu, kita, kami. Nah, kami memiliki kenapa? Punya. Punya, kami punya. Iya, 4 ini. A'mam tadi ya, terjemahannya paman. Paman. Paman itu ya om, ya om. Kalau ammat bibi atau tante lah kata yang lainnya. Bibi, tante. Paman, paman ya, paman. Bahasa Jawanya mamang, hah? Mufradnya? Maksudnya? Enggak, yang ini, ammat. Oh iya, maksudnya iya. Kalau yang mufrad ini ammat itu dari ammah. Ya, ammatun ya. Maksudnya kronologinya gitu. Artinya ammam atau ammat ini ya apa mufradnya itu dari rumpun atau dari kata ammun. Kalau bibinya tinggal tekan tanpa butoh ammah gitu ya, ammah. Artinya ada unsur asal muasalnya dari kata am gitu ya, dari ammun. Adapun yang ammat bibi ya mufradnya ammah gitu ya. Mufradnya ammah ya. Mufradnya adalah ammah maksudnya begitu. Jadi tadi kembali kami punya 4 a'mam, 4 paman dan khamsu ammat. 5 bibi, ya 5 bibi. 5 tante. adik ibu ya, adiknya ibu. Adiknya bapak maksudnya. Ahmad kan bibi dari pihak ayah. Betul tidak? Ya, bukan adiknya ibu ya, salah lagi nanti ngomongnya. Baik. Nomor 12. Tafadhol. Antum mau baca di sini nomor 12 atau lanjut dulu? Bahasa Arabnya antum masih sekarang coba. Balas nomor 12 bahasa Arabnya. Kira-kira apa nih? Fi baladi. Iya, baladi. Khamsu. Jami'atin. Iya, karena di sini berkaitan dengan jama' ya. Ada dua ma'dud untuk yang 3 sampai 10 ini adalah jama' dia. Jama'nya di sini jenisnya mu'anas salim ya. Jama' mu'anas salim. Fi baladi, ketika kita membahasnya dengan fi bilad, maka itu tertukar dengan yang jama'. Karena yang jama' itu biladun. Kalau jama'nya bilad. Bi ya. Jadi dalnya itu ba-nya dibaca dengan kasrah. Kalau mufrad balad. Baladun. Ini negeri, kalau ini biladun negeri-negeri. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi yang sampai mufrad dibacanya biladun salah gitu ya. Kalau mau baca dengan kasrah jangan tanggung-tanggung biladun artinya negeri-negeri. Tapi kalau mufrad balad. La uqsimu bihadzal balad kan gitu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah kan gitu ya. Ya la uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini kan gitu ya. Al-Balad. Baik. Jadi tadi fi baladi khamsu jami'atin. Artinya apa? Fi baladi khamsu jami'atin. Negeri apa nih? Karena ya itu ada artinya tuh. Lupa ya. Oh, bukan. Kalau hiya bi fi baladiha. Kalau ya yang sukun seperti ini ya yang ini satu ini menunjukkan apa? Domir apa? Domir ana. Ya mutakallim. Itu perubahannya harus ingat tuh ya. Perubahannya itu harus ingat tuh baladahu. Baladahuma baladahum gitu ya. Baladahu baladaha baladahuma baladahuna baladaka baladakuma. Kemudian baladukum, baladuka, baladukuma, baladukum, balada. Salah ya. Artinya menjadi baladi, fi baladi. Khamsu jami'at. Artinya apa? Di negeri saya. Ya. Lima jami'at. Universitas. Ya. Di negeri saya terdapat lima universitas. Nah itu ya. Sekarang yang nomor 13, tafadhol. Fidalika langsung lanjut ke kata berikutnya. Fidalika darsu. Darsi. Bagus. Fidalika darsi tamani kalimatin jadidatin. Kalimatin mufradnya apa? Kalimatin mufradnya kalimatun. Nah, ini mufradnya kalimatun. Dia ghairu aqil jelas, bukan termasuk manusia. Maka ini lihat dari mufradnya mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka adatnya pakai mudzakkar atau muannas? Mudzakkar karena berbanding terbalik. Fi dzalika darsi samani kalimatin jadidatin. Kalau bacaan bukan kalimat, kalau bacaan itu qiraah. Qiraatun itu baru bacaan. Kalau kalimat itu artinya kata. Kalau kalimat itu dalam bahasa Arabnya kata, tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya jumlah. Ya supaya jangan tertukar ya. Ini kadang-kadang suka bingung nih orangnya. Jadi kalau kalimat, ya kalimatun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu kata gitu ya. Nah, kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, kalau kalimat kan kumpulan dari kata-kata, maka dalam bahasa Arabnya itu jumlah. Atau kalam. Kalam. Istilahnya itu jumlah atau kalam. Ya. Dengan syarat dia mufidah gitu ya, bisa memberikan manfaat yang sempurna, jumlah mufidah. Jadi jangan terbalik. Ketika kita mengucapkan kalimat, jangan jadikan kalimat dalam Indonesia salah gitu ya. Nanti bingung sendiri nanti gitu ya, bingung sendiri. Tapi kalimat dalam bahasa Arab itu kita katakan artinya kata, satu kata, dua kata. Ya itu kalau kalimat ya kata-kata, kata-kata gitu ya. Belum tentu jumlah, ya belum tentu jumlah, belum tentu kalimat karena tidak membentuk suatu kalimat yang sempurna kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab pasti tersusun dari kata-kata. Minimal berapa? Minimal dua itu minimal. Minimal dua. Yang menjadi kalimat sempurna. Kembali ke latihan. Fi dzalika darsi samani kalimatin jadidatin. Artinya apa? Itu fi dzalika dars, di dalam pelajaran itu. Ahsanta, bagus. Jadi gitu ya. Di dalam pelajaran itu terdapat ya 8 kata-kata yang baru. Menerjemahkan terdapat itu otomatis ya, supaya terjemahannya enak didengar. Itu juga enggak apa-apa kita sebutkan, karena kalau dalam bahasa Arabnya itu muqaddaroh lah gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kita kalau enggak pakai terdapat kayaknya canggung gitu kan. Ganjil gitu, kurang-kurang luas. Enggak apa-apa, kita katakan, kita sebutkan terdapat. Atau ada kan gitu ya. Di dalam pelajaran itu ada. Ya. Nah, tapi kalau kita menerjemahkan di dalam pelajaran itu 8 kata yang baru, kan kayak enggak ada hubungan ya. Sepertinya kayak kaget gitu, seperti kalau kayak enggak ada penghubung kan gitu ya. Tapi kalau kita katakan di dalam pelajaran itu ada, terdapat atau terdapat 8 kata-kata yang baru, maka terjemahannya menjadi enak dengar. Terakhir nomor 14, tafadhol. Bukan mujal. Iya, majallatin, iya. Indi salasu majallatin. Tahu ya majallat ya? Tahu kan? Ya artinya majalah. Ah, majalah ya. Jadi yang mirip seperti kitab tetapi bukan kitab. Majalah itu biasanya ada isi gambarnya dan juga ya majalah. Ya, mirip seperti berita-berita gitu ya. Berita seperti koran tetapi dia berbentuk buku. Tapi terjemahnya apa sih? Indi salasu majallatin. Saya memiliki 3 majalah. Ahsanta. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup pelajaran pada malam hari ini, kita baca bersama dulu semuanya untuk mengulang supaya antum tetap semangat ya. Memang ini kayak terasa berjalan menanjak ya, tetapi jangan khawatir ya. Semuanya insyaallah biasa saja dan juga perlu dengan kesabaran, perlu dengan ketelatenan, keuletan dan juga istiqomah tentunya ya. Baik. Fi baitina salasu ghurafin. Fi baitina salasu ghurafin. Fil jami'ati ashru hafilatin. Fil jami'ati ashru hafilatin. Fi hadhihi al-madrasati thamani mudarrisatin. Fi hadhihi al-madrasati thamani mudarrisatin. Abbasun lahu sab'u banatin. Abbasun lahu sab'u banatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Fil mustashfa ashru tabibatin. Fil mustashfa ashru tabibatin. Wa arba'u mumaridatin. Wa arba'u mumaridatin. Khalidun lahu salasatu abna'in. Khalidun lahu salasatu abna'in. Wa arba'u banatin. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin fi hadzal kitabi asharatu durusin ya. lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin fi baladi khamsu jami'atin. Fi dzalika ad-darsi samani kalimatin jadidatin. Indi salasu majallatin. terakhir, ya, terakhir lagi ada yang anak baru ingat. Ketika kita mengucapkan 10, ya, untuk yang muzakkar sama yang muannatsnya itu ada sedikit perbedaan. Ketika dia muzakkar dengan, maksudnya dengan adat madud yang muzakkar ya. Nah, kalau untuk yang ini namanya adat muannats nih. Nah, ya. Dengan yang adat yang muzakkar seperti ini. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika mengucapkan, ketika yang ini muannats asyaratu gitu ya, asyaratu. Ketika dia yang adatnya yang muzakkar asyru. Oh, ya, ini ada perbedaan di sini. Pengucapannya itu adalah apa namanya? Di sini sukun, di sini maftuh ya gitu. Ya. Maftuh difathahkan. Asyaratu sama asyru. Nah, ya gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa kita apa namanya? Pelajari pada malam hari ini. Bentuk-bentuk pola-pola itu dalam bahasa Arabnya namti ya, namti ya gitu ya. Artinya tarkibat, kalau bahasa yang lainnya adalah tarkibat. Susunan-susunan itu harus kita ingat-ingat ya, karena itu apa namanya? Salah satu daqiq ya, diqqatu al-arabiyyah di situ. Jadi ketelitian bahasa Arab itu adalah seperti itu. Semakin kita teliti, semakin kita itu jeli gitu ya, itu insya Allah semakin tinggi ilmunya. Ya, karena yang namanya ilmu bahasa Arab itu uniknya adalah seperti tadi. Dipertanggungjawabkan ketika mengucapkan u, ketika mengucapkan un, ketika mengucapkan a, an, i sama in, tasdid, itu perlu penuh dengan tanggung jawab. Karena berhubungan juga nanti ketika sudah kaitannya dengan hukum, itu bisa berubah hukumnya. Betapa banyak imam-imam di sekitar kita itu ketika membaca lam taukid, ketika membaca nun niswah, ketika membaca nun yang bermakna nahnu, itu berantakan. Artinya justru akan rusak Al-Qur'annya. Kadang kita bukan kita pengen jadi imam ya, bukan ya, tapi kita jadi akhirnya kayak gimana gitu. Ya Allah, rusak artinya. Ya enggak ditegur gimana, pengen negur juga mungkin bagaimana kan. Jadi ini menunjukkan apa namanya lemahnya bahasa Arab di kalangan kaum muslimin. Karena mereka menganggapnya sudah bahasa Arab masih pentingan bahasa Inggris kan, misal gitu ya. Artinya bahasa Arab itu dipandang sebelah mata kebanyakan dari kaum muslimin secara luas ya. Oleh karena itu kita berupaya jangan sampai demikian. Kita berupaya untuk menghentikan kesalahan-kesalahan yang ada itu dengan apa? Dengan fasih gitu ya. Dengan fasih, dengan yang rinci, yang teliti kan gitu ya. Sebagaimana nasihat kepada ulama, yakni Sibu ya tentunya. Ketika dia itu dinasihati oleh gurunya, afsih lisanak ya farisi. Betuli itu bacaanmu wahai orang Persi. Padahal beliau itu tidak ada darah Arab sedikit pun, tidak ada Sibu ya itu. Iya, atau Sibawe. Ya Sibawe itu atau dibaca dengan Sibu ya. Itu dia belajar dan belajar sampai Masya Allah menjadi alim dan menjadi rujukan dari orang-orang yang mempelajari bahasa Arab. Yang awalnya banyak salah ketika dibaca dengan fathah, harusnya dibaca dengan kasroh. Yang harusnya dibaca dengan doma, dibaca dengan kasroh atau fathah dan seterusnya. Akhirnya dinasihati. Afsih lisanak ya farisi. Peduli itu lisanmu, wahai orang Persi. Akhirnya menjadi cambuk, semangat, belajar dan seterusnya sampai Allah takdirkan menjadi orang yang terkenal ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan lagi pada waktu yang mendatang bismillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.